Kan che clip what movie che spirel na provi sadu sadu bluru get the movie run the city with the groovy yo yo abu sa pa bolle takira palte abu sa pa bolle takira mara perge abu sa pa bolle Aku raja tapi kota aku punya. Hidup di dalam rimba aku emas lain gansa. Sebab aku lain belang. Bilang helang boleh terbang. Bilang rimau jangan bimbang. Bilang musang boleh menang. Gerak kerja dalam diam. Depan senyum belakang tikam. Kurang faham kena paham. Semalam salam sekarang terkam. Ini carta jadi fakta. Ini street bus naik takhta. Dulu jajah sekarang mana. Dulu arah sekarang subah. Ramai kenangin taufan. Karya kami dah ke depan. Bersebar luas ke hadapan. Ku tidak ambil foto rintangan. Tapi mereka cuma tahu berkata kesalahan keburukan orang dengan sengaja. Bukan teguran, itu dikira sebagai tembakan. Krik ini jarang-jarang makan sindiran. Rapa sindiran aku singkirkan. Senja pun semalam sengaja layan bosan. In Bangkok, we trade star. In the hood, we split bread. Used to live for impact. In the club, play hip hop. I told you, me and my clique focus to the top now. Who you dealing with? Which bag? What you got now? Yo, get low. Wow, wow, ada yang cuba mengejar bintang. Ego melangit tu pembawaan kurang senang. Heyo, star on the move. Berapa kali kira kita move. Tiba masa kita move, ambil peluru. Setahun impaknya tiap penjuru. Aku masih berlagu, mengatur langkahku. Tinggalkan ku satu peluru. Abu sampai boleh. Muka shilling, jangan nak test. Ram ku punya ring, jangan nak flex. Tak setanding, ramai nak bite. Tiada taring, wow. Game dalam game ni, aku master dalam plan tu. Takkan boleh rank ku punya game G. Wiki biji star dalam rank mu. Oh wow, komando dalam rap. Lepas dah suntak get, dah lambat nak combat. Nuk leke klik ini share. Line up ku semua gila killer macam Wu-Tang. Bars full force, we going full tank. Yeah, for real, we do it real, macam G-Tank. Conquer semua hood, running with my gang. Bud, hey, wait, what? Tiada siapa bud, jangan sampai aku bud. And now what? Jalan tiada stop. Mesin I rock at the top, do it sampai meletup. Any game, we see devil level line flame. Psychopath, minda killer dalam ni game. Tembakan snipe hit, kedegupan jantung. Murder case, ku terpaksa pancu. Tak cukup pancu, pak sini ku bagi punch. Baris gerila, bars ready to launch. Apa level lu nak cut me? Jangan cerita kongsi kalau belum certified. 100% fakta. Kami buat perubahan sampai mimpi jadi nyata. Kerana tenaga dan usaha ini semua untuk keluarga. Alhamdulillah, angka sekarang berlipat kali ganda. Mereka lupa ukur kemampuan ku suka-suka. Mata naik merah, mereka mula bermuka-muka. Supaya setiap peluang yang sampai aku sapu rata. All the way up sampai nama jadi sejarah. Jangan kegli buat movie. Let's be real, now prove it. Sadu sadu bluru get the movie. Run the city with the groovy. Oh, oh. Abu sampai boleh.